Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum, saudaraku yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di majlis ini. Dan pada hari ini yaumul jumu'ah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab tahun 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2014, kita hadir dan mendengarkan bersama pembahasan tajwid untuk para pemula yang disiarkan oleh Radio Mirasul Anbiya Indonesia dan juga oleh Radio Salafi Indonesia atau Radio Rashid. Pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan tentang lima dasar yang menjadikan sifat, yang menjadi patokan sifat itu saling berlawanan atau berpasangan. Yang pertama adalah nafas dari sisi berhembus dan tertahannya. Yang kedua dari sisi suara, dari sisi ya tertahan dan mengalirnya suara. Yang ketiga adalah dari sisi terangkat dan turunnya atau terhambatnya lidah. Dari yang keempat adalah dari sisi merapatnya atau melekatnya lidah atau renggangnya atau terbukanya lidah dari langit-langit atas. Kemudian yang kelima adalah ringan dan beratnya pengucapan. Dan kita telah menjelaskan dua dasar yang pertama yaitu nafas dan suara. Pada pertemuan pagi hari ini, insyaallah hadirin dan juga para dimuliakan, insyaallah kita akan menjelaskan kombinasi dua dasar ini ya. Yang ini sangat penting bagi kita ya. Terkadang kita memahami atau menghafal maknanya, tetapi di dalam tatbik, di dalam praktek membaca Al-Quranul Karim, kita masih bertanya-tanya, mana sih nafas yang tertahan, atau nafas yang mengalir, yang berhembus, atau suara yang tertahan, atau suara yang mengalir, yang mana? Pada kali ini kita akan menyebutkan lima kombinasi sifat-sifat yang berdasarkan dua hal ini, yaitu nafas dan suara. Kombinasi pertama adalah nafas tertahan ya, suara tertahan ya, nafas tertahan, suara tertahan. Berarti sifatnya apa, Mas? Apa? Perhatikan dulu. Nafasnya itu tertahan, suaranya tertahan. Apa? Yang keras, apa? Apa? Siapa? Jahar sama? Jahar sama syiddah. Jahar sama syiddah. Yang kedua, ana sebutkan lima-limanya sekalian, ya. Yang pertama ada apa? Nafas tertahan, suara tertahan. Berarti sifatnya apa, Mas? Apa? Jahar dan syiddah. Yang kedua, harus diingat-ingat. Ini kombinasi ini penting sekali, ya, tidak ada di buku, ya. Yang kedua, kombinasi kedua adalah nafas, ya, nafasnya mengalir, berhembus, suaranya tertahan, ya. Apa sifatnya berarti? Apa? Hamas, syiddah. Hamas apa? Syiddah. Yang ketiga, harus apa? Langsung nyambung, gitu loh. Ini sudah definisinya dibuat seringkas mungkin, ya. Dibuat seperti rumus, ya. Ini memudahkan kita untuk apa? Mendefinisikan sifatul huruf secara sederhana, ya. Secara sederhana. Itu tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, nafas. Pokoknya antum menyebutkan harus nafas dulu. Kalau pengen apa? Pengen menyebutkan urutan sifatul huruf, itu harus urut tadi. Nafas, suara, gitu ya. Kemudian lidahnya bagaimana? Terangkat atau terhambat? Atau turun? Kemudian lidahnya merapat, nempel atau terbuka? Kemudian susah atau ringan atau beratnya pengucapan itu harus diurut. Ya. Maksudnya apa? Biar tidak terbolak-balik. Ya. Kita sebutkan yang ketiga, nafasnya, ya, nafas mengalir. Ya. Nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Nafasnya mengalir atau berhembus. Suaranya juga mengalir atau berhembus. Sifatnya berarti apa? Hamas dan rokhawa. Hamas dan rokhawa. Hamas dan rokhawa. Yang keempat, nafasnya tertahan, suaranya mengalir. Berarti apa? Jahat dan rokhawa. Dan yang kelima, nafasnya tertahan, suaranya pertengahan. Suaranya pertengahan antara tertahan dan mengalir. Berarti sifatnya apa? Jahar dan tawassut. Nah, ini gabungannya seperti itu. Ini akan memudahkan kita menyebutkan sifatul huruf. Kita kembali pada poin yang pertama, yaitu apa? Jahar dan syiddah. Di sini kita akan berupaya untuk mengetahui tatbik atau praktek di dalam dua sifat ini. Ya. Hurufnya apa saja? jahar dan apa? Dan syiddah. Hurufnya adalah terkumpul dalam perkataan ya yang ada pada huruf yang, atau saya ulangi, hurufnya adalah ajid, qadin, ba, ya gitu ya, enggak, katnya dihilangi ya. Yaitu hamzah ya, kemudian apa, jim, dal, qaf, ta. Ya. Apa saja hurufnya, Mas? Hamzah, jim, dal, qaf, ta. Ya. Ba. Kita akan praktekkan mana sih yang suara tertahan ya, atau nafas yang tertahan. Kita baca A, I, U, Ba. Coba A, I, U, Ba. Sekali lagi A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Antum harus mengucapkan seperti yang saya ucapkan. Ba, ba. Jadi seperti ini. Ba, ba. Ya. Antum tidak dapati nafas maupun suara yang mengalir. Antum mendapatinya tertahan. Ba, sekali lagi. Ba. Ba. Ba. Iya, tertahan. Antum enggak bisa. Mana sih yang mengalir? Enggak ada. Karena memang dipilihkan kombinasi itu. Ya, nafasnya apa? Tertahan. Suaranya tertahan. Makanya enggak boleh antum bilang e i u b, nah gitu ya. Kan ada misalnya ba ba sin, nah gitu ya. Ada gitu ya. Itu enggak boleh. Jadi harus tertahan semuanya. Ya. Ya lamun. Bisa gitu ya. Ya. Nah gitu ya. Ta. Ya. Sekali lagi. A, I, U, Ba. Coba A, I, U, Ba. Ini gitu. Sehingga kalau antum baca atau dengarkan teman antum, misalnya apa ya, misalnya membaca Ba, Sin, antum, mereka membaca Ba, Sin. Nah itu, wah ini tidak tepat. Karena apa? Karena nafas dan suaranya tidak apa? Tidak mengalir, tertahan. Bisa difahami? Bisa difahami? Saya. Abdul Ghaffar, paham ya? Iya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah huruf apa? Huruf. Atau ba dulu, enggak apa-apa, kita urut. Iya. Huruf ba. Ya, kita baca ba. Ba. Ba. Ba. Ba bi bu ba be. Ba bi bu ba be. Kita hilangkan sifat kol-kolannya. Ya. Ba bi bu ba be. Coba. Ba bi bu ba be. Ba. Tanpa kol-kolah ya. Ba. Coba. Ba. Nah, itu adalah praktek dari sifat apa? Jahar dan syiddah. Jadi suaranya itu tidak apa? Suara dan nafasnya enggak kita ketahui, dia itu kecuali tertahan. Babi bu bab. Coba. Babi bu bab. Sehingga dijelaskan dalam buku-buku tajwid, karena saking, karena begitu apa tertahannya nafas dan suara, untuk menampakkan suaranya dia harus dengan apa? Dengan qalqalah. Ya. Babi bu bab. Babi bu bab. Ya, itu huruf ba. Kemudian kita beralih ke huruf jim. kita baca ja, coba ja ja ja ja ji ju ba ja ja ji ju ba ja. Kita akan lihat ya praktek dalam ketika huruf jim itu apa sukun ya, ja ji ju ba ja. Coba ja ji ju ba ja ba ja. Ya, jangan dikol-kolohan. Bad. Ya. Gitu ya. Tertahan. Nafas dan suaranya tertahan. Oleh karena itu dalam pengucapan huruf ba, ya, maka tidak diperkenankan membacanya dengan mengeluarkan nafas seperti ini. Ba, ya. Ba bi bu. Ba, ya. Ya. Itu ada hembusan apa? Hembusan nafas. Ba. Dalam bahasa Indonesia pun huruf B tidak seperti itu. Ya, ba biasa. Tapi dalam bahasa Indonesia aturannya tidak apa? Ya, di sana ada aturan juga, tetapi tidak se apa detail dalam apa makharijul huruf huruf-huruf hijaiyah. Dalam setiap bahasa di sana ada aturan-aturan pengucapan ya, ada aturan-aturan pengucapan ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, huruf-huruf hijaiyah ada makharijul huruf dan sifatul huruf. Ada mad, ada panjang, ada pendek, dan seterusnya. Kita lanjutkan huruf dal. Da. Da. Ya. Makanya sekali lagi ya kepada hadirin dan juga kepada hadirun dan juga para pendengar yang kami muliakan, pembahasan sifatul huruf dan makharijul huruf tidak bisa dipisahkan ya. Seperti ini ketika kami menyebutkan da, harus ingat makharijnya di mana gitu loh ya. Nanti pembahasan makharijul huruf telah berlalu ya, berlalu pula ya, berlalu pula pemahamannya ya. Nah, demikian tidak ya, jangan sampai terjadi pada seorang penuntut ilmu. Sekali lagi, da, da, da, da, di, di, du, du, bade, bade, bade, bade. Kalau masih ada bade, bade itu harus melihat kembali catatan tentang makharijul huruf. Bukan huruf d, ya. Bukan huruf apa? D. Ingat, bedakan antara huruf dal dengan huruf d. Kalau lidahnya tetap di huruf d, berarti dilihat kembali, ya, dilihat kembali makhrajnya dal di mana. Jangan sampai ketukar, ya. Huruf d dibaca dal, huruf dal dibaca huruf d, ya. Antum membaca dada, ya, dada. Sedangkan membaca membaca Al-Quran lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kebalik. Kebalik. Kita baca dadidu bad. Ayo. Dadidu bad. Masih banyak ini yang baduk-baduk itu. Siapa tadi? Enggak tahu saya. Sekali lagi. Dadidu bad. Ayo. Dadidu bad. Bad. Bad. Sebelah sini. Coba yang sebelah. Karena saya. Iya, Pak. Ayo, da, ayo. Dadidu bad. Lagi. Dadidu bad. Nah, baik. Itu enggak ada ya. Sebelah sini. Yang ketahuan, berdiri. Ayo. Dadidu bad. Ayo. Dadidu bad. Lagi. Dadidu bad. kok hilang? Takut nih. Lidahnya langsung turun. Lagi. Dadi du bade. Ayo. Dadi du bade. Iya. Jangan dibiarkan lidah itu lepas, ya, tanpa kontrol. Ya. Harus dibangun dengan kontrol. Ya. Itu tadi. Illa riyadhatum ri'in bi faqihi. Ya. Bisa baca bagus itu kata Al-Imam Ibnu Jazari dengan apa? Dengan melatih. Ya, seseorang itu melatih dengan faqih, rahangnya ini dilatih gitu. Faq itu adalah rahang, ya. Ya bisa diartikan dengan melatih makharijul huruf dan sifatul huruf, dilatih. Jangan dibiarkan lepas gitu saja. Kita orang Indonesia, ya, kebiasaannya bilang huruf D. Kalau dibiarkan ya mengucapkan dal dengan apa? Dengan D. Apalagi di terjemahan, Al-Quran terjemahan, ya, mushaf terjemah, itu huruf dal sama dengan huruf D. Nah, itu. Itu bukan apa? Bukan dalil. Ya. Tapi perlu dipelajari. Gitu ya. Sifami ya. Ini ilmu loh mas, ya. Ini bisa diajarkan, ya. Anda mengajarkan anak-anak nanti. Da, ya kan? Tepat bacanya. Ya. Kalau nggak belajar, ya. Kalau nggak belajar bersungguh-sungguh, alas. Pokoknya, da lah. Ya anaknya belajarnya salah. Ketika masuk halaman yang menjelaskan huruf da, da. Ya anaknya akan bilang da seperti itu. Walaupun antum menjelaskan dengan definisi yang tepat, ya, makhrajnya huruf dal, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Tapi ucapan antum, praktek antum salah, maka akan diturunkan, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan contoh yang antum sampaikan, gitu ya. Dadi du bad, ayo. Dadi du bad. Bad. Nah di situ tempatnya di atasnya gigi pas ya bad coba bad. Nah itu nafas dan juga suaranya tertahan silami kemudian hamzah ba jim dal kemudian apa lagi qaf qaqiqu baqo coba qaqiqu baqo ki ki nte qaqiqu baqo qaqiqu baqo qaqiqu baq coba qaqiqu baq. Nah itu tertahan ya bak bak nah, bukan ya gitu ya. Lanjutkan yang po qaqiqu baq coba qaqiqu baq Baqiqu bak coba Baqiqu bak bak bak lidahnya terangkat bak bak kalau bak ini kata ya tapi ini bak bak lagi Baqiqu bak coba Baqiqu bak bak bak ya sudah cukup ya apa tadi hamzah ba jim dal qaf ta hah apa kaf nanti berikutnya ya berikutnya kita masuk pada kombinasi yang kedua apa tadi mas apa hamas dan syidda. Kalau yang pertama tadi kita nggak bisa membedakan, ya, yang nggak bisa melihat mana sih nafas yang mengalir dan suara yang mengalir, belum bisa di sini. Ya. Pada poin yang kedua ini, pada hamas syiddah, ya, pada hamas syiddah kita akan mengetahui, ya, nafas yang mengalir itu seperti apa, gitu ya. Hurufnya cuma dua. Yaitu kaf dan ta. Kaf dan Kita baca ya. Kakiku bak. Coba. Kakiku bak. Kita mau apa? Kita mau apa? Rinci mana yang suara nafas yang mengalir dan suara yang bertahan. Kakiku bak. Coba. Kakiku bak. Bak. Terukan saya, terukan saya. Bak. Bak. Bak. Makhrajnya di mana? Di pangkal lidah dengan langit atasnya. Lagi. Kakiku bak. Ya. Kakiku bak. Dengan langit-langit yang sejajar dengan pangkal lidah tersebut. Ya. Lagi. Kakiku bak. Ya. Kakiku bak. Ya itu tadi. Bat ini suaranya yang tertahan. Jadi pahami? Bat. Bat. Ini suaranya. Nafasnya mana yang mengalir? Ya paham ya? Diucapkan setelah kita mengucapkan suara yang tertahan tadi. Gitu ya. Kakiku bat. Coba. Kakiku bat. Bisa dipahami? Ya. Lagi. Kakiku bat. Coba. Kakiku bat. Ya. Ini bahasa yang fasih, Mas. Ya. Hampir semua ya, semua masyayikh yang datang ke Indonesia itu kalau kita perhatikan dari dekat gitu, itu bacanya seperti itu. Akbar Syekh Ubaid ya. Syekh Khalid Al-Ghafiri ya. Syekh Abdullah Al-Bukhari, itu bacanya seperti itu. Coba antum nanti kalau beliau-beliau datang ke Indonesia, ya, di Masjid Bantul, itu duduk di depan, ya. Oh iya, ya benar. Ya. Ya. Beliau-beliau juga belajar, ya. Beliau-beliau juga belajar. Ya. Kalau dalam biografinya, mesti disebutkan belajar Al-Quran kepada Syekh Fulan. Ya, beliau yang seperti itu, yang besar, ya, belajar. Ya, apalagi kita harus belajar. Gak bisa mengembangkan, ah, tajwid aja, ya gitu ya. Kemudian huruf yang kedua, ya, bisa membedakan ya mana suara yang bertahan dan nafasnya ya. Ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ta. Kita baca ta, coba. Ta. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bet. Bet. Ya. Ingat sifat itu adalah tata cara pengucapan suatu huruf yang terjadi pada makhraj huruf tersebut. Bet, coba. Tatitubat. Coba. Tatitubat. Jangan dikasih di situ dulu. Bat. Coba. Bat. Itu adalah suara yang tertahan. Sifat apa? Sifat syiddahnya itu. Jadi pahami ya. Tatitubat. Coba. Tatitubat. Jangan digitukan dulu. Tatitubat. Coba. Tatitubat. Kemudian mana hamasnya suara yang mengalir? Gitu ya. Jadi paham ya. Jangan begini. Bat. Nah, ini bukan pada makhrajnya. Tatitubat. Loh, kok pindah ke ujung lidah? Jangan. Atau ke gigi sini, jangan. Tatitubat. Ini hamasnya sin ini, ya. Jangan gitu, tapi di ujung lidah. Di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ya. Sekali lagi. Tati tubat. Coba. Tati tubat. Karena diulangi lagi ditambah dengan sifat yang nafasnya mengalir tadi atau hamas. Tati tubat. Coba. Tati tubat. Ingat loh, jangan gitulah ya. Kalau itu di ujung lidah dengan apa? Dengan gigi, ya. Tati tubat. Coba. Tati tubat. Itu kita udah mengetahui, ya. Kalau tadi kita mengetahui nafas dan suara yang bertahan atau sifat apa? Jahr syiddah, ya. Kemudian pada contoh yang kedua, ya, kombinasi kedua, kita mengetahui apa? Nafas yang mengalir dan suara yang tertahan atau hamas syiddah. Ya. Gitu ya. Insyaallah kita akan menjelaskan kombinasi berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada hari Ahad, ya. Biiznillahi ta'ala. Ada yang belum difahami? Ini difahami baik-baik ya, Mas. Ya, difahami baik-baik. Ya. Difahami dengan baik. Ya. Karena penting bagi kita untuk apa? Bisa beramal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebaik-baiknya ketika apa? Ketika membaca Al-Quranul Karim. Kalau nggak ada benar. Iya. Bro Hamzah. Ya. Huruf hamzah tidak kol-kolah gitu. Iya. Karena huruf selain huruf hamzah dia lebih kuat sifatnya. Kalau digabungkan sifat-sifat dari huruf selain huruf hamzah lebih kuat. Nanti kita akan di buku tajwid disebutkan, ya, antara sifat kuat dan lemah gitu. Dan huruf selain huruf hamzah lebih kuat sifatnya seperti itu, sehingga ketika mengucapkannya, ya, terutama dalam keadaan sukun, karena saking karena tertahannya nafas dan suara, ya, maka agar menampakkan suara tersebut maka perlu di kol-kolahkan, ya, dipantulkan seperti itu. Nanti insyaallah akan sampai pada pembahasan di sifatul huruf yang tidak berpasangan. Itu ya. Ilahuna. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.